Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita baca bersama-sama bukan dengan surah Al-Ma'arij di pembukaan ini dengan khusyuk dan tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله. المعارج artinya tangga. Dalam bahasa Arab kalau kita menyebut tangga disebut al-mi'raj. Makanya istilah Isra dan Mi'raj itu kasusnya prosesnya berbeda. Ketika Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW mengendarai buruq. Tetapi ketika Mi'raj ke langit, Rasulullah SAW menggunakan tangga. Tangga khusus dari Allah SWT yang sekali naik langsung nyampe ke langit lapis pertama. Itulah tangga itu, untungnya sekarang tidak diabadikan, jadi kita nggak bisa nyiru-nyiru lagi. Kalau ada naik. Nah, itu asal katanya dari aroja ya'ruju. Alatnya al-mi'raj. Al-ma'arij jamak daripada al-mi'raj. Karena langit bertangga-tangga. Langit lapis pertama, langit ketiga, keempat. Jadi untuk mencapai Allah, para malaikat itu harus melewati lapisan-lapisan langit ini. Maka maksud al-ma'arij di sini adalah lapisan-lapisan langit. Dan jarak dari langit satu dengan langit lainnya itu kalau ditempuh oleh kita sebagai manusia biasa membutuhkan jarak 50,000 tahun. Kalau dengan kekuatan yang sangat, artinya jarak itu sudah sangat jauh sekali. kalau itu menggunakan kemampuan yang paling tinggi dari teknologi yang kita punya. Artinya jarak tempuh ini sehari sama dengan 50.000 tahun, sehari sama dengan 50.000 tahun. Tentu jarak itu jauh lebih daripada itu, berhari-hari, bukan satu hari, berhari-hari, seharinya itu sama dengan 50.000 tahun. Inilah yang digambarkan oleh Allah di pembukaan surah Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Seorang dari orang kafir bernama An-Nadhr bin Harith datang ke Rasulullah SAW. Dia minta kepada Rasulullah agar dipercepat turunnya azab. Dia minta kepada Rasulullah SAW supaya dipercepat turunnya azab. Dia mengatakan, Muhammad, kalau kamu benar, coba kamu percepat turunnya azab itu. Jadi katakan, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Jadi mereka minta, Muhammad, kalau kamu memang benar dari Allah, coba turunkan azab sekarang juga pakai batu kepada kami, atau apalah azab apa saja yang pedih, silakan kalau kamu memang benar. Jadi mereka itu menuntut agar dipercepat turun azab itu. Nah, Allah menjawab, sa'ala sa'ilun bi adzabi waqi. Sa'ala artinya di sini ada banyak makna. Makna pertama bisa artinya minta. Makna kedua bisa artinya bertanya. Jadi as-su'al itu pertanyaan. Kalau sa'il peminta-minta, pengemis-kemis. Jadi kalau ada orang minta-minta itu bahasa Arabnya as-sa'il. Tapi kalau as-su'al itu pertanyaan. Sama juga sa'ilun bisa jadi penanya, tergantung redaksi daripada bahasa. Nah, ini bentuk redaksinya, ini dia bukan bertanya dalam arti tidak tahu. Dia bertanya dalam arti mengijek. Mengijek, Muhammad, kalau kamu benar, ayo datangkan azab itu. Lalu Allah menyebutkan bi'adzabi waqi. Padahal azab ini pasti terjadi. Baik mereka menentang atau tidak, azab ini pasti terjadi. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa untuk siapakah azab ini? Lil kafirin. Bagi orang-orang kafir. Imam Mukatsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang kafir ada dua. Orang kafir terhadap hari kiamat ada dua. Yang pertama, dia kafir dalam arti tidak yakin sama sekali, tidak yakin akan adanya alam akhirat, tidak yakin adanya surga, tidak yakin adanya neraka. Maka dia tidak bersiap-siap. Malah dia hidup di alam semesta ini, di muka bumi ini, pekerjaannya hanya ngurus dunia, setelah itu dia mati. Dan dia mengira bahwa dunia ini akhir segala-galanya. Nah, ini namanya orang ingkar. Maka ini termasuk orang kafir, disebut kufrul millah. Jadi istilah pertama itu kufrul millah, keluar dari agama yang benar. Yang kedua, ada orang kafir yang dalam arti bahwa dia beriman kepada alam akhirat, dia mengaku ada alam akhirat, dia mengaku ada surga, ada neraka, sebagainya. Tetapi perbuatannya tidak bersiap-siap, perbuatannya lalai, dia sibuk dengan dosa-dosa, maksiat, sebagainya. Perbuatannya sama dengan orang kafir itu, hanya di hatinya ada sedikit keimanan. Oleh Ibnu Katsir, orang yang keduanya digolongkan sebagai kufrun nikmah atau ingkar amali. Di hatinya ada iman, tetapi perbuatannya mengingkari. Nah, baik yang pertama maupun yang kedua, mereka harus bersiap-siap untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya mungkin kalau yang pertama mereka ini selama-lamanya di neraka, kalau yang kedua mereka dicuci dulu di neraka, lalu setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa yang telah dia kerjakan. Lalu karena ada imannya, sekalipun iman itu sebesar atom mithqala dzarratin min iman, maka orang itu akan diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Karena itu surga kata Rasulullah bertingkat-tingkat. Inna fil jannati mi'atu darajah. Di surga itu ada 100 tingkat. Ma baina darajatin wa ukhra baina as-sama'i wal ard. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang di atasnya itu jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi kalau seseorang ingin melihat kata Rasulullah, melihat tingkat yang kedua, ka'annahu yanzuru najman fis sama', dia seperti melihat bintang di langit. Itu jauhnya jarak antara surga ke surga. Nah, tingkatan paling bawah itu kata Rasulullah lil juhannamihi, yaitu bagi para penghuni surga alumni neraka. Alumni neraka jahanam disebut dalam hadis dikatakan al-juhannamiyun. Ini pernah mereka kuliah di neraka, tamat, kemudian dimasukin ke surga. Nah, ini mereka semua ada klasifikasinya, ada tingkatannya. Nah, kata Allah lil kafiri, ini definisi adab. Adab sebetulnya Allah siapkan bagi orang kafir. Sebetulnya orang mukmin itu oleh Allah masih diberi dispensasi, diberi keringanan, ya, jangan sampai tersentuh adab. Namun kalau memang sudah terlalu banyak dosanya, maka mereka ya terpaksa harus menerima itu. Jadi begini, saya ingin jelaskan sedikit tentang masalah adab. Saking sayangnya Allah, ini dijelaskan oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah mencuci dosa kita dengan berbagai tahap. Pertama, di dunia oleh Allah dikasih penyakit, ujian, macam-macam. Kalau dia tabah menerima penyakit ini, maka setiap penyakit itu akan mencuci dosanya. Makanya sunnahnya kalau kita ketemu dengan orang sakit, kita mengucapkan tahur insyaallah, tahur insyaallah, artinya kamu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tabah, dia tidak mengeluh dan dia sabar menerima itu, maka dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Termasuk juga musibah, katakanlah musibah meninggalnya anak, musibah meninggalnya istri dan sebagainya. Itu semua itu, atau suami, itu semua adalah pujian dari Allah. Kalau dia tabah menerima semua itu, itu bagian dari pencucian dosa. Kalau dengan penyakit ini dia sudah bersih, maka dia tidak dikenal adab kubur. Kalau ternyata sudah diberi penyakit, dia tabah, sebagian dosa tersucikan, itu masih ada dosanya karena cukup banyak, maka dia ketika meninggal dunia dikenal adab kubur. Kalau dengan adab kubur dia sudah bersih, maka tidak perlu adab akhirat. Tapi kalau dengan adab kubur dia masih ada dosanya, maka dengan terpaksa dia harus juga mampir neraka. Itu ceritanya begitu. Sebaliknya kalau orang kafir, tidak. Kalau dikenal adab dunia, maka itu tahap pertama. Adab di kubur lebih pedih lagi, adab di akhirat jauh lebih pedih lagi. Nah, itulah bedanya antara orang kafir dengan orang beriman. Nah, ini semua kata Allah, pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Laisa lahu dafi' artinya tidak akan ada seorang pun yang bisa menolak. Ketika Allah sudah menghendaki sesuatu, maka siapapun dia tidak akan bisa dibela. Maka yang hanya membela aman. Inilah pesan Rasulullah SAW kepada keluarganya. Rasulullah SAW pernah memanggil kerabat-kerabatnya, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib termasuk keluarga sendiri, yaitu Fatimah binti Muhammad. Rasulullah SAW menjelaskan, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, Rasulullah SAW mengaku yaumul qiyamah, aku tidak bisa membela kamu di hari kiamat. Amalmu yang bisa membela kamu. Kamu tidak bisa mengatakan, aku ini kerabat Muhammad, tidak bisa. Hanya amal kamu yang bisa membela. Kemudian Rasulullah SAW sampai bilang kepada Bani Abdul Muttalib, aku benar kerabat kamu, tapi kamu tidak bisa mengatakan di depan Allah di hari kiamat bahwa aku ini kerabat Muhammad. Hanya amalmu yang bisa membela kamu. Aku tidak bisa membantu kamu. Terakhir Rasulullah SAW datang kepada Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, is'alini min mali, ana abuka, silakan kau minta kepadaku harta. Aku ini ayahmu, kau minta urusan dunia silakan. Rasul mas'ul anki umur kiamat, tapi hari kiamat yang bisa membela kamu hanya amalmu. Jadi aku sendiri tidak bisa membela kamu. Kamu tidak bisa juga mengatakan minta rekomendasi kepada aku, tidak bisa. Nanti karena ayat ini, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Sampaikan Muhammad, beramal. Yang Allah lihat hanya amal. Makanya istilah mengejar-ngejar keturunan fulan itu sebetulnya bukan keturunan yang dimaksudkan oleh Allah. Allah, yang Allah lihat adalah amal. Amalnya. Agama ini bukan agama keturunan, agama amal. Makanya Allah tidak segan-segan menceritakan kisah seorang Nabi Nuh, anaknya masuk neraka, isinya masuk neraka. Nabi Lut, isinya masuk neraka. Fir'aun, isinya masuk surga. Isinya masuk surga, Fir'aun. Perhatikan, jadi persoalan bukan persoalan kekerabatan, tapi persoalan-persoalan amal. Karena itu penekanan kita terhadap keluarga kita, anak kita, dalam kita mengajak mereka beramal. Ku amfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi inilah sebenarnya yang harus kita tekankan dalam setiap kita bersama anak-anak kita, istri kita, suami kita. Kita di rumah harus berpacu dengan waktu, bagaimana mengisi setiap detik kita dengan amal. Apalagi wahai sahabat-sahabat semua, rahimakumullah, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan dan sebentar lagi bulan Syawal. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Dan ingat bahwa satu detik bulan Ramadan keberkahannya tidak bisa dibandingkan setahun hidup kita. Sangat mahal, Ramadan sangat mahal. Luar biasa mahal Ramadan. Makanya rugi kalau kita masuk Ramadan tiba-tiba kita sia-siakan begitu saja. Dan setiap detik di Ramadan itu adalah waktu untuk diterimanya doa dan waktu untuk dilipat gandakan pahala. Makanya satu malam di bulan Lailatul Qadar itu tidak bisa dibandingkan dengan amal ibadah seumur hidup kita. Khairul min alfi syahr. Alfi syahr artinya 83 tahun 3 bulan. Itu disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsir. Beliau menghitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 3 bulan. Itu adalah usia rata-rata manusia terpanjang. Jadi kalau diukur-ukur, satu malam kita bersama Allah di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, itu tidak bisa dibandingkan dengan seluruh usia kita. Berarti per detik itu tidak bisa dibandingkan dengan setahun dari usia kita. Maka siapa yang mengabaikan Ramadan, dia sungguh rugi, karena belum tentu dia bisa sampai ke Ramadan tahun depan. Dan inilah kesempatan yang paling berharga jika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk Ramadan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini mungkin perlu saya ceritakan kepada bapak-bapak ya. Sebetulnya saya ingin menggambarkan sedikit di sini tentang Ramadan ya. Agak sedikit menyimpang karena supaya lebih sesuai dengan ini mungkin sebagai pembukaan awalnya ingin saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu paket Ramadan itu sebagai acara khusus. Nih. Kalau Bapak melihat urutan ayatnya, Bapak akan tahu bahwa Ramadan itu bukan hanya bulan puasa. Lihat dari ayat 183 sampai ayat 187. Ini semua satu paket tentang Ramadan. Program pertama kata Allah, kutiba alaikumus siyam, berpuasa. Program kedua, ini tentang puasa, karena itu puasa wajib, maka yang sakit harus mengganti, yang musafir juga harus mengganti kalau itu puasa, yang tua dia wajib bayar fidyah sebagainya. Ini hanya berkaitan dengan puasa. Program kedua adalah Ramadan bulan Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran, maka orang yang masuk Ramadan maka dia hendak hidup bersama Quran. Bahkan para ulama mengatakan ketika menjelaskan ayat ini diwajibkannya kita berpuasa Ramadan karena untuk mensyukuri nikmat Al-Quran. Makanya Allah firman, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu sudah masuk Ramadan maka wajib kamu berpuasa. Apa? Sebagai syukur kita kepada Al-Quran, kepada Allah atas nikmat Al-Quran. Makanya penutup ayatnya bunyinya apa? Wala'allakum tashkurun. Aku bersyukur. Program yang ketiga adalah kita bertaqarrub ila Allah, fa inni qarib. Kita hidup selama Ramadan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan berbanyak salat malam, falistajibuli wa minubi. Istijabah kepada Allah malam, berbanyak qiyamul lail. Makanya sebetulnya qiyamul lail di Ramadan itu tidak dibatasi 11 rakaat. Kalau ingin 11 rakaat, bacanya seperti Rasulullah, itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu sampai menjelang sahur. Makanya semakin pendek bacaannya, semakin banyak rakaatnya. Di Mekah atau di Madinah itu setiap malam 33 rakaat. Jadi 10, kemudian 13. Itu sampai sahur. Nah itu. Jadi istijabah kepada Allah, dekatkan kepada Allah dan seterusnya. Jadi masalah rakaat bukan masalah yang harus dibatasi tidaknya. Nah, juga termasuk perbanyak doa. Di sini ujibu da'wat da'i da'an. Ini program juga Ramadan. Makanya Rasulullah memperbanyak doa ketika Ramadan, dan bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa inna lis-shaim da'watan la turad. Orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih khusus lagi, lebih mahal lagi adalah menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa itulah dari setelah asar sampai maghrib. Itu dia yang waktu musajab. Jadi waktu itu jangan dibuang-buang. Itu paling musajabnya tempat dan posisi. Rasul menyebutkan kubail iftar, spesial untuk ahli puasa. Hanya sayangnya ya, banyak orang menyanyiakan justru malah menjelang buka puasa mereka jalan-jalan, kemudian mana nunggu buka puasa sebagainya. Nah ini sungguh kesempatan yang sangat mahal itu ternyata banyak disia-siakan. Nah, bahkan juga Rasulullah SAW mengajak kepada kita bahwa kalau kita masuk ke Ramadan, hendaklah kita bersungguh-sungguh memperbanyak doa tersebut setiap saat. Setiap saat. Jadi jangan hanya waktu tertentu saja. Setiap saat kita banyak doa sehingga kita menjadi orang-orang yang selesai mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan doa itu bukan seperti orang mengatakan saya sudah mampu ya, sudah punya apa segalanya, sudah punya rumah banyak, sudah punya mobil banyak, sudah punya apa lagi ya? Istri banyak, umpama ya. Nah, maksudnya doa ini bukan hanya untuk urusan dunia. Doa itu untuk urusan akhirat. Kita minta surga, minta ampunan untuk orang tua kita, ayah ibu kita dan sebagainya. Nah inilah yang harus kita pahami mengenai hakikat Ramadan. Nah, kemudian program yang Allah sebutkan juga sahur. Wakulu washrobu hatta yatabayyanakum al-khaytul abyad min al-khaytil asfar min al-fajr. Program sahur. Allah menyebutkan sendiri. Jadi sahur ini diutamakan yang Allah sebutkan bahwa ini termasuk ibadah program khusus di Ramadan dengan penjelasan dari Allah langsung. Mengapa? Ternyata dalam banyak hadis sahur ini kedudukannya di Ramadan sangat penting. Jadi bagi orang yang berpuasa wajib Ramadan itu sahur itu jangan diabaikan. Kata Rasulullah, faslun ma baina siyamina wa siyami kitab agar itu sahur. Yang membedakan antara puasa kami dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani itu makan sahur. Jadi ketika seorang berpuasa Ramadan dia tidak mau makan sahur, berarti dia mengikuti cara puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Misal begitu. Allah Rasulullah SAW menjelaskan. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Ada keberkahan. Nah, ini semua dalam rangka supaya kita terbiasa bangun sebelum fajar. Makanya sahur yang paling baik kata Allah, hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad min khaytil aswad min fajr. Sahur yang paling baik adalah sampai jelas terbit fajar. Tidak ada ajaran dalam Islam wajib berhenti sebelum fajar. Tidak ada. Semua para sahabat makan sahur, mereka sampai mendengar adzan, bahkan sampai adzan selesai mereka masih makan. Itu semua kisah para sahabat. Semua ijma, mereka bersepakat bahwa tidak ada ajaran wajib berhenti sebelum sahur, sebelum fajar. Tidak ada. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan siapa yang mewajibkan berhenti sebelum fajar itu bid'ah dalam agama. Karena tidak pernah Allah mengajarkan. Karena banyak orang sudah imsak tidak makan. Padahal keberkahan puasa di sahur. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri walau jur'atan min ma'in fasqu ayat qamin. Bahkan salah seorang sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia makan, makan terus azan berbunyi, masih makan terus. Selesai azan masih makan terus. Sampai iqamah. Iqamah Rasulullah sudah masuk ke mihrab. Terus kata Umar, ya Rasulullah, aku belum minum. Ini. Kata Rasul, minum. Umar minum. Rasul sudah masuk ke mihrab, sudah mau salat. Masya Allah, itu untungnya kepada Rasulullah jadi di sini. Tapi ini satu panduan bahwa memang masalah sahur itu sangat elastis. Sangat sangat fleksibel. Jadi luar biasa dalam Islam, karena fajar itu terbit bukan sebentar. Fajar itu terbit panjang, dia memanjang dan cukup berdiam qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Kalau kita baca Quran 50 ayat itu maksud itu masih berlangsung. Maka Rasulullah idza sami'a adzan nida, kalau kamu mendengar adzan subuh, wal ina fi yadayhi, kau sedang makan, ya kau sedang makan, fala tad'uhu, yang berhenti hatta taqdi hajatahu, sampai selesai. Maksudnya yang di piring, bukan yang di meja, bukan yang di kulkas, di piring maksudnya itu ya. Jadi diselesaikan dulu ya. Karena harus menyebutkan ina, ya, wal ina fi yadayhi. Jadi apa yang diambil di rumah, piringnya besarin sedikit biar agak fleksibel. Nah, itu juga salah satu tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan satu hari Aisyah dia sedang sahur, terus mendengar adzan bilal. Kata Rasulullah, kok berhenti kamu? Adzan. Kata Rasulullah, kuli washrub hatta yu'adzin Ibnu Maktub. Makanlah minumlah sampai kamu mendengar adzannya Abdullah bin Maktub, li'annahu la yu'adzin illa fil fajr. Karena dia tidak adzan di waktu fajar. Berarti Rasul memerintahkan Aisyah supaya makan sampai kau mendengar adzan subuh. Benar-benar diajarkan begitu Rasulullah SAW kepada Aisyah. Nah, ini program khusus. Kenapa? Supaya kita terbiasa bangun sebelum fajar. Bahwa bagi seorang mukmin sepanjang hidupnya wajib bangun sebelum fajar, karena dia wajib salat subuh. Inilah perbedaan antara mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin waktu sehari bukan dari matahari. Sehari bicara mukmin adalah dari terbit fajar. Makanya kita puasa sehari bukan dari matahari terbit. Puasa sehari kita dari fajar terbit. Inilah seorang mukmin yang sejati. Dia adalah memulai hidupnya dengan fajar, dan dengan fajar itu dia sudah langsung dekat kepada Allah SWT dan melaksanakan salat subuh. Nah, puncak dari semua ini adalah i'tikaf. Nih. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. I'tikaf. Jadi Allah sendiri menyebutkan puncaknya i'tikaf. Nah, di sini fil masajid, bukan fil mall, enggak ada fil mall. Atau enggak ada di sini wa antum mudikun, enggak ada mudikun di sini. Yang ada akifun. Nah ini enggak tahu dari mana tuh ayatnya mudikun. Dari mana? Wa antum mudikun. Mudik. Jadi puncaknya adalah itikaf. Perhatikan, Allah berikan dihalalkan bagi kamu malam puasa. Ini maksudnya malam puasa pertama, malam puasa kedua. 10 malam pertama, 10 malam kedua. Maksudnya itu. Nah, 10 malam terakhir, no, kata Allah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. 10 terakhir, no, kamu itikaf masjid. Jangan dekati lagi istri kamu. Itu masih dispensasi 10 malam pertama, 10 malam kedua. Perhatikan, luar biasa tuntunan ini. Dan perhatikan ayatnya. Ini ditutup dengan la'allahum apa? Yattaqun. Pembukaannya la'allakum apa? Nah, luar biasa ini. Perhatikan la'allakum tattaqun. Pembukaannya ditutup dengan la'allahum yattaqun. Apa artinya? Satu paket itu Ramadan. Kalau kamu kerjakan dengan baik, kamu akan dapat takwa. Jadi jangan hanya diambil puasanya saja. Makanya kata Rasulullah, orang yang hanya ambil puasanya, dia hanya dapat lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athash. Kenapa? Karena selama Ramadan hanya berpuasa, tidak mengambil ibadah yang lain, yang itu semuanya termasuk adalah ibadah yang sangat luar biasa dan tidak kalah dengan ibadah yang lain. Makanya di sini kita harus benar-benar melihat bagaimana Allah satu paket mengartikan Ramadan sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Allah buka dengan la'allahu muttaqun, diitu dengan la'allahu muttaqun menjadi satu paket ini dan kita bawa ini. Inilah ya, yang ingin saya tegaskan bahwa kita ini adalah agama aman yang mari kita bersungguh-sungguh untuk memproses diri kita, dan untuk ini kita butuh persiapan ya, persiapan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan apa? Rajab, terakhir sudah penghujung bulan Rajab. Dan Sya'ban. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu sunnahnya untuk banyak puasa. Dan bahkan Rasulullah SAW dikatakan belum pernah Rasulullah puasa sebanyak bulan Sya'ban setelah Ramadan. Jadi dikatakan kana yasumu Sya'ban kullahu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah SAW puasa Sya'ban semuanya kecuali dua hari terakhir. Jadi setiap hari sunnah Sya'ban itu berpuasa. Maka Chris John itu ya, kalau mau masuk ke ring, dia sebelumnya pelatihanan, semua melakukan latihan. Begitu masuk ke ring, dia kuat. Tapi kalau masuk ke ring tanpa pelatihan sebelumnya, akan KO. Siapa lagi? Para atlet kita, kalau mau masuk pertandingan, mereka harus berlatih dulu. Nah, kalau kita masuk Ramadan tanpa pemanasan dulu, masuk Ramadan, udah loyo. Dia melihat jam kapan buka puasa. Terus nunggu buka puasa, kadangnya nunggu puasa, mau baca Quran, malas, pusing, udah. Akhirnya waktu habis sia-sia. Padahal kita punya tugas yang banyak dari Allah, itu program Allah secara khusus. Dan dengan cara seperti ini kita akan bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallah. Itu bahwa kita hendaklah bersungguh-sungguh mengisi waktu terbaik ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah beri kita semua. Kayaknya waktu sudah habis. Kalau memang saya buka pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi ada penjelasan tentang di akhirat. Walaupun saya tidak bisa membantu. Nah, bagaimana dengan syafaat ini? Syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, ada syafaat khusus Rasulullah SAW itu di padang mahsyar, dan ada syafaat orang-orang khusus itu setelah masing-masing masuk surga. Yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka, baru mereka bicara syafaat. Setelah itu nanti kita akan ceritakan di sini, kita akan bahas mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bahwa pada waktu mereka di padang mahsyar, mereka tidak bisa saling membantu. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Mereka digambarkan dalam surat An-Nazi'at, dalam surah Abasa. Mereka yauma yafirul mar'u min akhihi. Ketika datang saudaranya minta tolong bantu pahala, dia mengatakan, aku juga tidak tahu masuk surga atau tidak. Nafsi. Datang kepada anaknya, ayah ibunya datang, anakku, aku bantu kamu waktu di dunia, bantu aku. Nafsi. Sama. Terus datang istri kepada suaminya, anaknya, datang kepada ayahnya juga, nafsi. Tidak bisa. Allah mengabarkan, yaumi yufirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Maka ini gambarkan bahwa pada saat sebelum masuk surga, mereka dalam kondisi serba tidak bisa membantu. Bertemu dengan saudaranya, kerabatnya, tapi tidak bisa membantu. Tapi membantu nanti setelah sama masuk surga. Idza dakhal al-jannah al-jannah wa dakhal al-nar an-nar. Yang masuk surga, masuk neraka, baru mereka berpikir, mana ayahku, mana ibuku. Mereka baru minta syafaat kepada Allah, dan Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Itu biasanya begitu. Makasih. Ya. Ada yang masuk surga itu kan yang bighairi hisab, yang tidak dihisab. Itu apa amalannya atau apa yang menyebabkan dia tidak dihisab? Di antara yang paling menonjol dari hadis-hadis mengenai bighairi hisab itu adalah mati syahid. Mati syahid, tapi dia syaratnya tidak masuk, tidak punya hutang. Karena kata Rasulullah, kalau seorang yang mati syahid punya hutang, dia masih ditahan di pintu surga sampai kemudian dia menyelesaikan hutangnya dulu kepada orang-orang yang pernah dihutangin selama dunia. Kata Rasulullah, sekalipun dia mati syahid 100 kali, kalau dia punya hutang tetap ditahan oleh Allah di pintu surga. Dia bisa masuk surga sampai dia menyelesaikan dulu dengan orang yang berkenaan dengannya hutang tersebut. Hanya mati syahid itu saja. Yang lain enggak, Ustaz? Yang lain di antaranya juga man la yasarqi, tidak minta diruqyah. Dan maksudnya diruqyah dengan doa-doa sama. Iya. Itu di antaranya. Makanya doa-doa sikaya, doa-doa mijik apa itu, dia tidak pernah begitu. Tidak pernah ada syirik di dalamnya. Dia termasuk orang yang duris. Ya, yang lain. Sebanyak apapun amal tetap dihisab, Ustaz. Semuanya dihisab. Bahkan Rasulullah SAW pernah menceritakan begini. Kana ahadun man qablakum, ada seorang sebelum kamu, Bani Israel, dari Bani Israel, abadullah sab'ina sana. Dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun dan tidak bekerja apa-apa kecuali ibadah. Walam ya'sillah, dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah selama 70 tahun. Luar biasa amal ini. Dia tidak ada waktu terbuang, sedetik pun tidak ada terbuang kecuali ibadah kepada Allah SWT. Lalu kata Rasulullah, nanti Allah akan bertanya kepadanya, bima tadkhulul jannah, dengan apa kamu masuk surga? Lalu dia menjawab, bi amali ya Rabb, aku masuk surga dengan amalku. Abadtuka sab'ina sana, aku beribadah kepadamu 70 tahun, walam aksika, belum pernah aku berbuat maksiat kepadamu. Kata Allah, baik, ijma' a'mana, suruh kumpulkan semua amalnya selama 10 tahun. Wadok nikmat al-basar, letakkan satu nikmat mata. Fatarajat al-ain, ternyata satu nikmatan lebih besar daripada nikmat dan amalnya ini semua. Kata Allah, udkhilina, masuk neraka kamu, amal kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Masih banyak nikmatku daripada amal kamu. Akhirnya dia menangis, ya Rabb, adkhul jannata bi rahmatik. Aku masuk surga dengan rahmatmu, bukan karena amalku. Jadi amal sebanyak apapun tidak akan bisa mengimbangi nikmat Allah. Jadi kita belum bisa mengimbangi nikmat mata, nikmat jantung, sebanyak apapun amal kita. Nah, makanya hal-hal yang sifatnya tadi dispensasi atau spesial itu, ya itulah yang itu berbeda kasusnya. Jadi bukan karena amal yang khusus, tapi amal yang lebih kepada spesial yang Allah bagi diri kita. Dan orang mati syahid itu tidak hanya dalam medan tempur. Kita datang mencari ilmu, terus tiba mati di majlis ilmu. Makanya dulu para ulama ketika masa aman, tidak ada perang, para ulama itu berlomba-lomba, ada majlis salim di mana pun berada, mereka kejar. Sampai mereka jalan kaki. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau mendengar ada majlis ilmu, sekalipun sangat jauh, beliau berjalan kaki. Sampai dikatakan karena yaqtu as-safar 30 mil. Imam Ahmad bin Hanbal, dia itu berjalan kaki pernah sejauh 30 mil untuk mencari gurunya, belajar ilmu kepada gurunya, berangkat dari Baghdad ke Mekah, dari Mekah ke Yaman. Itu luar biasa. Terus kemudian Imam Ibnu Hibban, salah seorang ulama hadis, beliau punya kitab Sahih Ibnu Hibban setingkatnya di bawah dengan Imam Bukhari. Beliau juga mengatakan bahwa tatalmattu ila alfaini syekh, aku telah berguru pada 2000 syekh. Jadi jalan-jalan di mana kita mencari ilmu itu termasuk bagian daripada penyebab mati syahid. Jadi kalau kita sedang mencari ilmu dan sebagainya, kita termasuk mati syahid. Termasuk juga man kutila duna malih wa syahid, orang yang terbunuh karena membela hartanya juga bersyahid. Maksudnya ya, dia bersungguh-sungguh karena didolimi dan sebagainya, itu termasuk bagian daripada mati syahid. Seorang wanita yang juga hamil karena meninggal ketika melahirkan sebagainya, termasuk perjuangan, itu termasuk diukur mati syahid. Tentu bertingkat-tingkat mati syahid itu, dan di antara tingkat dan bertingkat adalah mencari ilmu. Makanya di sini saya sebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara mencari ilmu dengan berperang di jalan Allah. Surat At-Taubah 122. Perhatikan ayat ini. Wa ma kana mu'minun yanfiru kaf. Tidak seorang mukmin semuanya pergi medan tempur. Falana fa min kulli firqatin ta'ifatun tatafaqqahu fid din. Ada seperempat golongan belajar ilmu agama. Perhatikan di sini. Jadi ada dua di split. Satu ke medan tempur, satu ilmu agama. Artinya kalau kamu tidak mau berperang, kamu hadir majlis taklim. Sama ini, majlis mati syahid, mati syahid sama. Nah, di sinilah bahwa kalau majlis taklim kita dalam bersungguh-sungguh datang dengan semangat, dengan jiwa semangatnya, bukan niatnya untuk tidur semua kan. Karena memang majlis taklim ini tempat paling enak tidur. Susah tidur jadi datangnya ke majlis taklim. Oh, ya Ustaz. Saya nasihatin Pak, kalau Pak mau tidur di rumah, tadi majlis taklim bisa tidur pasti. Benar itu. Ya, baca Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.